الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi wa Sunnah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang hukum dan keutamaan salatul witr, dan bahwa salatul witr termasuk di antara salat-salat sunnah muakkadah yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim meninggalkan salat al-witr, disebabkan karena adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tidak pernah meninggalkan salat witr, baik ketika safar, demikian pula pada saat beliau sedang tidak melakukan perjalanan safar. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa salatul witri akhir al-layli afdalu minhu fi awalih. Salat witir dikerjakan pada akhir malam itu lebih utama daripada salat witir yang dikerjakan pada awal malam. Meskipun waktu salat witir sebagaimana yang telah kita jelaskan dimulai dari ba'dal isya' hingga sebelum masuknya waktu fajar shadiq. Maka di waktu yang mana saja seseorang melaksanakan salat al-witr, maka hukumnya sah selama dia mengerjakan di malam hari. Apabila telah memasuki waktu fajar, maka telah berlalulah waktu salat al-witr. Namun beliau mengatakan bahwa mengerjakan di akhir malam itu lebih utama, dan menjadikan salat witir sebagai penutup salat di malam hari. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ija'alu akhira salatikum bilaili witran. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan melaksanakan salat al-witr. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awal al-layli. Akan tetapi dianjurkan untuk disegerakan di awal malam. Liman dhanna annahu la yaqumu akhir al-lail. Dan ini bagi seorang yang dia menyangka bahwa dia tidak bisa bangun di akhir malam. Maka yang afdal baginya adalah menyegerakan di awal malam, yakni sebelum dia tidur. Maka hendaknya dia mengerjakan salat witir. Ini apabila dia mengkhawatirkan di akhir malam dia tidak bisa bangun. Mungkin disebabkan karena kelelahan, atau mungkin disebabkan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia begadang mengakhirkan tidurnya, sehingga dia mengkhawatirkan jangan sampai nanti dia bangun dalam keadaan waktu sholat fajar telah masuk dan dia tidak sempat melaksanakan sholatul witr. Maka orang seperti ini dianjurkan mengerjakan sholatul witr pada awal malam sebelum dia tidur, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Demikian pula kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Di antara tiga yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, di antara yang beliau sebutkan, wa an utira qabla an anam. Dan agar saya melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan Abu Hurairah yang mungkin kadang dia lambat tidur disebabkan karena mudzakaratul ilm, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan pada beliau untuk mengerjakan salatul witr di awal malam sebelum tidur. Maka demikian pula kondisinya yang seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. seorang yang mungkin dia melambatkan tidurnya karena dia murojaah ilmu atau yang semisalnya, atau dia dalam keadaan kelelahan, maka hendaknya dia mengerjakan salatul witr di awal malam sebelum dia tidur. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhiral lail. Namun dianjurkan untuk diakhirkan bagi seseorang yang menyangka dirinya bisa bangun di akhir malam. Lima rawahu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang mengkhawatirkan dirinya tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakan salat witir di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhiral laili falyutir akhiral lail. Namun barang siapa yang bersemangat untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia bangun di akhir malam, mengerjakan salatul witir di akhir malam. Dan itu lebih afdal mengerjakannya di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal. Sebab mengerjakan salat di akhir malam itu disaksikan. Yang dimaksud disaksikan adalah disaksikannya oleh para malaikat. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam, malaikat siang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Wa ijtami'una fi salati subhi wa salati al-'ashr. Bahwa bergantian para malaikat, malaikat siang hari, malaikat malam hari, mereka bergantian. Jika malaikat di siang hari bertugas, maka dia turun ke bumi, maka malaikat malam hari naik ke atas memberitakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan demikian seterusnya. Mereka ini, malaikat malam dan malaikat siang, berkumpulnya pada dua salat, salat al-fajr, demikian pula salat al-asr. Salatul fajr, demikian pula salat al-asr. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan salat di akhir malam karena itu adalah merupakan waktu disaksikannya oleh para malaikat, malaikat malam dan malaikat siang, di mana mereka berkumpul pada salat al-fajr. Wa dzalika afdalu, dan yang demikian tentu lebih afdal. Demikian pula keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah azza wa jalla mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah wahal min ta'ibin fa'atubah alaih. Apakah ada yang meminta, aku akan berikan. Adakah orang yang berdoa, aku akan kabulkan. Adakah orang yang beristighfar, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang demikian setiap malam, dan itu di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Maka ini jelas menunjukkan lebih utamanya mengerjakan salatul witr di akhir malam. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra." Jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari adalah dengan melaksanakan salat al-witr. Dan keumuman dari salat-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menjadikan salatul witr sebagai akhir dari salat malam beliau. Tayyib, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.